Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah ta'ala kita akan memulai pembahasan Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang maha indah. Diambil dari kitab Fikhul Asma'il Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala. Dan telah kita pelajari sebelumnya bahwasanya inilah ilmu yang paling mulia, karena ilmu ini dengannya kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmu ini kita mengenal Allah Azza wa Jalla melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Kita pelajari satu persatu insyaAllah setiap nama-nama Allah tersebut, maka dengan itu kita akan semakin mengenal Allah. Dan ketika kita semakin mengenal Allah, maka keimanan kita kepada Allah akan semakin kokoh, akan semakin kuat. Dan apabila iman kita semakin kuat, tidak akan mudah iman kita itu diombang-ambing oleh berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Jadi inilah pentingnya mengenal nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ini adalah jalan terbaik untuk menguatkan keimanan kita. Dan itulah hikmahnya mengapa Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah nama-namanya yang sangat banyak, nama-namanya yang maha indah, yang jumlahnya sangat banyak. Begitu pula sifat-sifatnya yang maha mulia, agar kita mengenal dia, agar kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Untuk kita pelajari agar kita mengenal Allah melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ketika kita telah mengenal Allah, maka iman kita pun kepadanya akan semakin kuat. Dan ketika iman kita kepadanya semakin kuat, maka ibadah kita semakin berkualitas, terutama ibadah-ibadah hati. Adapun ibadah zahir, maka yang kita pelajari adalah fikih. Yang kita pelajari adalah fikih, bagaimana solat kita, gerakannya, bacaannya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Itu kita buka di buku-buku fikih. Tetapi bagaimana ibadah hati kita, maka itulah yang kita pelajari dalam buku-buku akidah, terutama mempelajari al-asma' wa sifat. Ini akan memperbaiki ibadah-ibadah hati kita, keikhlasan, rasa cinta, takut dan harap kepada Allah Azza wa Jalla, tawakal, bergantung hati, dan seterusnya, ibadah-ibadah hati. Yang mana ibadah-ibadah hati ini yang memberikan pengaruh utama dalam ibadah zahir. Bagaimana ibadah kita secara zahir, apakah diterima atau ditolak oleh Allah, kecil atau besar pahalanya, itu sangat bergantung kepada ibadah-ibadah hati kita. Iya. Jadi inilah pentingnya mempelajari al-asma' wa sifat. Dan juga telah kita pelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman, man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Barang siapa yang melakukan ihsa terhadap nama-namanya tersebut, maka dia akan masuk surga. Telah kita jelaskan juga, ihsa itu maknanya adalah pertama memahami, mempelajari dan memahami nama-nama Allah tersebut. Yang kedua berdoa dengannya. Yang ketiga mengamalkan konsekuensinya. Itu tiga makna ihsa yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa yang melakukan ihsa padanya, dia akan masuk surga. Makna ihsa mencakup tiga perkara. Yang pertama, mempelajari dan memahaminya dengan baik. Yang kedua, berdoa dengannya. Dan yang ketiga, mengamalkan konsekuensinya. Ya. Nah, yang ketiga ini yang paling sulit. Kita enggak mungkin bisa mengamalkan konsekuensinya kalau tidak tahu artinya. Kalau tidak tahu artinya. Ya. Kemudian makna berdoa juga Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan nama-nama Allah tersebut dan tinggalkanlah orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah. Mereka akan mendapatkan azab atas apa yang telah mereka lakukan. Dan berdoa di sini kata para ulama maknanya mencakup dua macam doa, yaitu doa ul ibadah dan doa ul masalah. Doa ibadah dan doa permintaan. Doa ibadah itulah mengamalkan konsekuensi yang terkandung di dalam makna-makna nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya. Sedangkan doa masalah permintaan adalah bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, ini beberapa poin penting yang menunjukkan pentingnya kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah secara lebih mendetail. Baik, kita akan masuk yang pertama, yaitu Allah itu sendiri. Nama Allah sering juga disebut dengan istilah lafzul jalalah, lafaz kemuliaan, keagungan. Iya. Kemudian setelah itu kita akan bahas al-ilah, karena al-ilah itu adalah asal dari nama Allah atau ishtiqaq, pecahan katanya. Iya. Nah, jemaah sekalian, Syekh menerangkan ada tiga nama Allah yang merupakan usulul asma'il husna. Usul al-asma'il husna, pokok atau akar daripada semua nama-nama Allah yang maha indah. Ada tiga nama. Yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rabb, yang ketiga Ar-Rahman. Inilah usul al-asma'il husna, akar seluruh nama Allah yang maha indah. Ada tiga. Atau dengan kata lain, inilah tiga nama Allah yang paling afdol, yang paling mulia. Dan makhluk tidak boleh bernama dengannya sedikitpun, yaitu Allah, Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Insyaallah taala akan kita bahas pada kesempatan ini Allah, Al-Ilah, Ar-Rabb, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Iya. Inilah tiga nama Allah yang seluruh nama Allah berpusat pada tiga hal ini. Karena seluruh nama Allah maknanya terkandung dalam tiga nama ini. Oleh karena itu jemaah sekalian, tiga nama inilah yang Allah pilih untuk disebutkan di dalam surat yang paling agung. Sebagaimana kata Nabi SAW, afdalu suratin fil Quran, surat yang paling afdal, yang paling mulia di dalam Al-Quran. Surat apa itu? Al-Fatihah. Satu-satunya surat yang selalu kita baca berulang-ulang dalam solat kita. Tidak ada lagi yang wajib. Bahkan satu-satunya surat yang wajib kita baca sehari semalam, minimal 17 kali dalam solat 5 waktu, surat Al-Fatihah. Makanya surat ini disebut juga sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung seluruh makna Al-Quran secara garis besarnya. Makanya Allah jadikan sebagai surat yang wajib kita baca sehari semalam dalam ibadah yang paling agung, yaitu solat 5 waktu, minimal 17 kali. Bahkan termasuk rukun terpenting. Kata Nabi SAW, la solata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah, tidak sah solatnya. Baik dia lupa atau sengaja, kalau dia tidak baca surat Al-Fatihah, solatnya tidak sah, baik itu solat wajib maupun solat sunnah. Iya. Kemudian penulis rahimahullah menukil ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, i'lam anna hadhihi surah ishtamalat ala ummahatil matalib al-aliyah atamma ishtimalin. Sesungguhnya ketahuilah bahwasannya surat ini, surat Al-Fatihah, telah mencakup pelajaran-pelajaran yang paling utama dengan sebenar-benarnya ketercakupan atau ketercakupan yang paling sempurna. Wa tadammanatha akmala tadammunin, dan mengandungnya dengan sebenar-benar atau sesempurna-sempurnanya kandungan. Fashtamalat ala ta'rif bil ma'bud tabaraka wa ta'ala bi thalathati asma. Lalu beliau mulai memberikan contoh. Surat Al-Fatihah telah mencakup pengenalan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan tiga namanya. Inilah yang terpenting dalam surat Al-Fatihah. Tercakup padanya pengenalan terhadap tiga nama Allah. Dan dengan itu kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Marja'ul asma'il husna wasifat al-ulya ilaiha. Kata beliau, landasan seluruh nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi adalah tiga nama ini. Wa madaruha alaiha. Begitu pula seluruh maknanya kembali kepada tiga nama ini. Wahia Allah, Ar-Rab dan Ar-Rahman. Yaitu nama Allah, Ar-Rab dan Ar-Rahman. Wabunyati surah alal ilahiyah warububiyah warrahmah. Maka surat ini, kata beliau, dibangun di atas dasar tiga sifat yang terkandung di dalam tiga nama ini. Yaitu al-ilahiyah, Allah yang berhak disembah. Kemudian ar-rububiyah, Allah sebagai Rabb, dan ar-rahmah, kasih sayang Allah. Ini tiga sifat yang terkandung di dalam nama ini. Iya. Fa iyyaka na'budu. Kemudian beliau mulai merinci. Contohnya kalimat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ini dibangun di atas dasar ilahiyah yang terkandung di dalam nama Allah. Yang terkandung di dalam nama Allah, lafaz Allah. Iya. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini dibangun di atas ar-rububiyah. Itulah yang terkandung dalam nama Ar-Rabb. Kemudian wa talabil hidayah ila siratil mustaqim bi sifatir rahmah. Kita minta hidayah ke jalan yang lurus dengan sifat rahmat Allah. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu dibangun di atas dasar sifat rahmat, dan itulah yang terkandung di dalam Ar-Rahman. Iya. Ini jemaah sekalian, urutan tiga ayat Pertama, iyyaka na'budu. Itulah makna Allah. Kemudian, iyyaka nasta'in. Itulah makna Rabb yang bisa menolong kita. Kemudian, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Yang bisa memberikan jalan yang lurus adalah Allah yang maha penyayang kepada kita. Iya. Adapun ayat yang pertama, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, yatadamman al-umur ats-tsalatsah, maka itu mencakup tiga perkara ini sekaligus. Mengapa Allah pantas dipuji? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin karena dia punya tiga perkara ini, yaitu al-ilahiyah, ar-rububiyah, dan ar-rahmah, yang terkandung di dalam nama Allah, ar-rab, dan ar-rahman. Fahuwal mahmud fi ilahiyatihi wa rububiyatihi wa rahmatihi. Maka Allah terpuji di dalam ilahiyahnya, di dalam rububiyahnya, dan di dalam rahmatnya. Subhanallah jemaah sekalian, seluruh kebutuhan hamba terdapat terkandung dalam tiga nama ini. Seluruh kebutuhan hamba. Hamba menyembah kepada Allah, hamba ditolong oleh Allah, hamba disayang oleh Allah. Ini sudah seluruh kebutuhan kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat terkandung di dalam tiga nama ini. Makanya di awal Syekh menjelaskan tiga nama ini. Iya, hanya saja setelah Allah al-ilah karena keduanya berhubungan maknanya. Iya. Kemudian ar-rab, kemudian ar-rahman dan ar-rahim. Karena ar-rahim berhubungan maknanya dengan ar-rahman. Baik. Maka kita mulai dengan nama Allah itu sendiri. Dengan nama Allah. Dan inilah Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, yang apabila seseorang berdoa dengannya pasti Allah kabulkan, dan apabila seorang memohon dengannya pasti Allah berikan. Sebelum kita sebutkan maknanya, Syekh menjelaskan terlebih dahulu keistimewaan nama ini. Nama ini adalah nama yang betul-betul istimewa. Keistimewaan yang pertama, nama ini adalah al-aslu li jami'il asma'illahil husna. Akar atau asal dari seluruh nama-nama yang maha indah. Nama-nama Allah yang maha indah. Iya. Ini dia akarnya. Makanya penyebutan dalam Al-Quran, seluruh nama dan seluruh sifat disandarkan kepadanya. Contohnya, surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Kemudian surat Toha ayat ke-8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, hanya miliknya lah nama-nama yang maha indah. Jadi disebut pertama sekali nama Allah, ya, tidak dikatakan misalkan Ar-Rahim, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Tidak, tapi Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Karena inilah asal nama-nama Allah. Ya. Begitu pula di surat Al-Hasyr mulai dari ayat ke-22 sampai 24. Ayat ini, tiga ayat ini, 22, 23, 24 menyebutkan nama-nama dan sifat Allah. Tetapi dimulai dengan Allah itu sendiri. Karena itulah asal nama Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang tidak ada satupun yang berhak disembah kecuali dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui perkara ghaib maupun yang nampak. Huwar rahmanur rahim, Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi di dalam satu ayat ini saja terdapat nama-nama dan sifat Allah, tetapi dimulai dengan nama Allah itu sendiri. Begitu pula ayat berikutnya, Huwallahu, dialah Allah. Alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dalam ayat ini juga disebut beberapa nama Allah, tapi dimulai dengan Allah itu sendiri. InsyaAllah nama-nama Allah yang terkandung di dalamnya kita bahas pada babnya. Begitu pula ayat berikutnya, Huwallahu, dimulai lagi dengan Allah. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Jadi dimulai dengan Allah, bukan al-khaliq. Huwal khaliq, bukan. Huwallahu. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahuma fis samawati wal ard. Wahuwal azizul hakim. Sama dengan ayat sebelumnya, ayat ini juga rangkaian nama-nama Allah, tapi dimulai dengan Allah. Maka kita pun paham bahwa Allah itu adalah akar dan asal semua nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ya, itu pokoknya. Baik. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan yang kedua, nama Allah ini berkonsekuensi terhadap seluruh makna nama-nama Allah. Ini keistimewaan yang kedua. Nama Allah ini maknanya itu berkonsekuensi kepada seluruh nama-nama Allah yang maha indah dan seluruh sifat-sifat Allah yang maha mulia. Maksudnya apa? Dengan satu nama Allah ini saja kita sudah mengetahui seluruh nama-nama Allah yang lain dan seluruh sifat-sifat Allah yang lain terkandung di dalamnya. Iya. Karena dia adalah akarnya, pondasinya. Semua nama-nama Allah, seluruh sifat-sifatnya terkandung kepadanya. Jadi dalam nama Allah itu juga sudah terkandung makna ilahiyah, sudah terkandung makna rububiyah, sudah terkandung makna rahmat, sudah terkandung makna keagungan, kebesaran, dan seterusnya. Terkandung di dalam satu nama ini saja, yaitu Allah itu sendiri. Iya. Kemudian keistimewaan yang berikutnya kata Syekh, ketika ayat ini berjumpa dengan harfun nida, kita memanggil Allah, maka alif lamnya tidak hilang. Alif lamnya tidak hilang. Jadi kita harus mengatakan ya Allah. Ya. Jadi ya itu namanya harfun nida, huruf untuk memanggil. Ketika dia berjumpa dengan nama Allah, maka alif lamnya tidak boleh hilang. Ini khusus. Beda dengan Ar-Rahman. Kalau dia berjumpa dengan huruf ya, harfun nida, ya dan alif, maka alif lamnya hilang menjadi ya Rahman. Kalau kita panggil ya Ar-Rahman, salah menurut bahasa Arab. Ya. Tapi panggil dengan ya Rahman. Ini keistimewaan. Baik. Seluruh nama-nama Allah seperti itu, kecuali Allah itu sendiri. Alif lamnya enggak boleh hilang. Keistimewaan berikutnya, yang keberapa sekarang? Iya. Pada umumnya, semua zikir-zikir yang diwariskan Nabi SAW kepada kita, yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, mengandung nama Allah. Ya, contohnya apa? Tahlil. La ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar. Semua ada nama Allah. Tahmid, Alhamdulillah. Tasbih, Subhanallah. Al-Hawqalah. Apa itu Al-Hawqalah? La hawla wa la quwata illa billah. Iya. Kemudian Al-Hasbalah. Apa itu Al-Hasbalah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian al-istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya, semuanya terdapat nama Allah. Subhanallah, ini menunjukkan nama yang paling agung. Semuanya terdapat nama Allah Azza wa Jalla. Iya. Kemudian keistimewaan berikutnya, nama Allah itu atau lafaz Allah adalah nama Allah yang paling banyak di dalam Al-Quran. Kata Syekh, lebih daripada 2200 kali. Ya. 2200 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Iya. Jadi, ini yang paling banyak. Dan untuk pembukaan ayat, penyebutan nama Allah itu sebanyak 33 kali. Sebanyak 33 kali. Iya. Baik. Dan jemaah sekalian, masih banyak lagi. Masih banyak lagi keistimewaan-keistimewaan yang terkandung di dalam nama Allah itu. Iya. Kemudian sekarang kita berbicara tentang maknanya. Syekh berkata, wa amma ma'na hadzal ism fa asluhu al-ilah. Adapun makna nama ini, yaitu lafaz Allah, asalnya adalah al-ilah. Asalnya adalah al-ilah. Jadi nama Allah asalnya adalah al-ilah. Makanya Syekh menyebutkan bersamaan. Dan dua-duanya juga menjadi nama Allah. Allah dan al-ilah. Kalau kita namakan anak kita, boleh kita namakan Abdullah, boleh kita namakan Abdul Ilah. Iya. Dan al-ilah maknanya adalah al-ma'bud. Al-ilah namanya adalah al-ma'bud. Dan nama Allah ilah, al-ilah, juga disebutkan di sejumlah ayat. Di antaranya, di surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahidun. Dan ilah kalian, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, yang maha penyayang, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Iya. Ayat lain, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah ilahan wahidan, sesembahan yang satu. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah ayat ke-31. Baik, ini ayat-ayat yang menyebutkan nama Allah Al-Ilah. Jadi Allah dan Al-Ilah memiliki makna yang sama. Memiliki makna yang sama. Dan sebagian ulama mengatakan Allah adalah pecahan kata dari Al-Ilah. Iya. Itu pendapat sebagian ulama. Nah, adapun nukilan penjelasan makna Allah dari para sahabat, maka Syekh mengatakan penukilan yang terbaik untuk menjelaskan makna Allah adalah dari penjelasan sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Beliau berkata, Allahu dzul uluhiyah wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Allah adalah pemilik uluhiyah dan ubudiyah atas seluruh makhluknya. Inilah jemaah sekalian makna Allah dan al-ilah. Apa artinya? Allah pemilik uluhiyah dan ubudiyah atas seluruh makhluknya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Baik. Syekh menerangkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan kepada kita nama Allah dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama, al-uluhiyah. Allah dzul uluhiyah. Dialah pemilik sifat uluhiyah. Apa artinya? Yang berhak disembah. Dialah yang berhak disembah. Ya, ini sudut pandang yang pertama. Allah dialah yang berhak disembah. Jadi dari namanya saja kita sudah bisa mengenalnya. Dia yang berhak disembah. Iya. Kemudian sudut pandang yang kedua, dari sisi perbuatan seorang hamba, yaitu al-ubudiyah, hamba menyembah kepadanya. Al-ubudiyah artinya hamba menyembah kepadanya. Maka seluruh bentuk penyembahan hamba hanya boleh kepada Allah. Itu maknanya. Allah dzul uluhiyah, dia yang berhak disembah, dan juga Allah dzul ubudiyah, seluruh sesembahan hamba hanya boleh diberikan kepadanya. Itu arti nama Allah. Baik. Ada juga definisi yang lain disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau. Allah itu maknanya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Allah adalah zat yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Inilah jemaah sekalian arti nama Allah Azza wa Jalla dan juga nama Al-Ilah. Allah pemilik al-uluhiyah dan al-ubudiyah atas seluruh makhluknya. Iya. Sekarang kita masuk yang berikutnya, yaitu Ar-Rabb. Nama Allah Ar-Rabb. Syekh menyebutkan ini termasuk nama Allah yang sangat agung. Dalam Al-Quran banyak disebutkan, lebih dari 500 kali. Dan disebutkan di ayat yang pertama surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu pula di surat Al-An'am ayat 162, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi disebutkan dalam banyak ayat, lebih dari 500 kali disebutkan nama Ar-Rabb atau Rabbul Alamin. Iya. Dan Al-Alamin itu apa artinya? Apa arti Al-Alamin? Hah? Semesta alam. Apa cakupan semesta alam? Hah? Cakupannya apa? Semua apa? Seluruh makhluk. Iya. Jadi jangan ada yang beranggapan semesta alam, alam sekitar. Maksudnya adalah seluruh makhluk. Iya. Jadi Allah, dia adalah Rabb seluruh makhluk. Syekh menjelaskan, wa makna Rabb, arti Rabb itu adalah dzurrububiyyah ala khalqihi ajma'in. Pemilik sifat rububiyah atas seluruh makhluknya. Khalqan, yaitu penciptaan. Wa mulkan, dan penguasaan. Wa tasarrufan wa tadbiran, dan pengaturan. Tasarruf dan tadbir sebenarnya artinya satu. Pengaturan. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, Ar-Rabb itu man ijtama'a fihi thalathatu awsaf. Ar-Rabb itu maknanya yang terkumpul padanya tiga sifat. Arti nama Allah Ar-Rabb adalah zat yang terkumpul padanya tiga sifat. Yang pertama al-khalqu, mencipta. Yang kedua al-mulku, menguasai. Yang ketiga adalah at-tadbir, mengatur. Itu arti ar-Rabb. Allah Rabbul Alamin, Rabb seluruh makhluk, artinya dialah pencipta seluruh makhluk. Dialah pencipta seluruh makhluk. Dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Makanya makhluk itu disebut al-alamin. Karena segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Al-alamin itu berasal dari kata alam, yang artinya tanda. Makanya bendera negara juga disebut alam, bahasa Arabnya. Kenapa makhluk disebut tanda? Karena adanya makhluk merupakan tanda adanya sang pencipta. Iya. Maka Allah Rabbul Alamin adalah pencipta seluruh makhluk dan penguasa seluruh makhluk. Seluruh makhluk, tidak ada satupun yang lepas dari bawah kekuasaannya. Dan pengatur seluruh makhluk. Seluruh makhluk diatur oleh Allah. Tidak ada satupun yang merdeka bisa melakukan sesuatu kecuali dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya. Ini arti kata Ar-Rabb atau makna nama Allah Ar-Rabb, yang punya sifat rububiyah, yang memiliki sifat rububiyah, yaitu mencipta, menguasai dan mengatur. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini ada satu pelajaran penting. Apabila kita telah mengenal Allah melalui namanya Allah itu sendiri, maka hanya Dia yang pantas kita sembah. Sebab hanya Dia pemilik uluhiyah dan ubudiyah atas seluruh makhluk. Begitu pula ketika kita mengenal Allah melalui namanya Ar-Rabb, Dia pencipta, penguasa dan pengatur seluruh makhluk, maka hasilnya juga sama. Hendaklah hanya Dia yang kita sembah. Dan jemaah sekalian, kita membaca dalam sejarah di kehidupan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melewati zaman jahiliyah. Orang musyrik di masa sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul disebut musyrikin jahiliyah. Iya, musyrikin jahiliyah. Maka Nabi SAW diutus untuk mendakwahi mereka. Untuk mendakwahi mereka. Agar mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Agar mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya mereka kafir. Tapi uniknya, orang-orang musyrik jahiliyah ini, mereka masih beriman Allah sebagai Rabb. Itu uniknya orang-orang musyrik jahiliyah. Jadi kita baca dalam sejarah, sekafir-kafirnya mereka yang sangat jahat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata masih beriman dengan apa? Rabb. Dengan Allah sebagai Rabb, rububiyah. Beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sebagai Rabb. Iya. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur alam ini, Allah sebagai penguasanya. Sebagaimana firman Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan mereka? Maka mereka akan jawab Allah. Itu jawab jemaah sekalian, jawaban orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Jadi mereka beriman Allah sebagai pencipta. Kemudian di surat Yunus ayat ke-31. Kul, Allah katakan kepada Nabi SAW, tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, mayyarzukukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absara. Dan siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maksudnya apa? Allah mengeluarkan sperma yang mati dari makhluk yang hidup dan menciptakan makhluk yang hidup dari sperma yang mati itu. Iya. Itu suruh tanya kepada mereka, siapa yang bisa melakukan itu? Wa may yudabbirul amra. Tanya juga kepada mereka, siapa yang mengatur urusan-urusan di bumi ini? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan menjawab Allah. Subhanallah. Ini keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Allah yang menciptakan mereka, memberi rezeki dari langit dan bumi, menguasai, mengatur alam ini, termasuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Seperti Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-22. Wa anzala minas sama'i ma'am fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kalian mengimani Allah yang menurunkan hujan kepada kalian dari langit, lalu dengan hujan itu Allah tumbuhkan untuk kalian berbagai macam tanaman. Jadi keyakinan Allah sebagai Rabb itu dimiliki oleh orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Kalau begitu apa masalah mereka? Kenapa mereka tidak dianggap sebagai orang beriman? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih diutus kepada mereka untuk mengajak mereka beriman. Karena mereka tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mereka tidak beriman kepada uluhiyah Allah. Jadi rububiyah Allah mereka imani, tapi uluhiyah Allah tidak mereka imani. Ya, di sini ada dua sisi keimanan. Di dalam nama Allah dan nama Rabb. Dalam nama Allah mengimani uluhiyah Allah. Hanya Allah yang berhak disembah. Di dalam nama Ar-Rabb mengimani rububiyah Allah. Hanya Allah pencipta, penguasa dan pengatur. Nah, jemaah sekalian, yang pertama mereka tidak punya, yang kedua mereka punya. Itu orang musyrik jahiliyah dahulu. Bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Dua-duanya dia tidak punya. Dua-duanya dia tidak punya. Tapi di KTP-nya tertulis beragama Islam. Namun orang-orang musyrik jahiliyah dahulu masih lebih baik daripada dia. Dua-duanya dia enggak punya. Buktinya apa? Dia masih percaya di laut sana ada penguasanya selain Allah. Di gunung sana ada penguasanya selain Allah. Yang menumbuhkan tanaman mereka ada selain Allah. Makanya mereka bikin acara sedekah bumi, sedekah laut. Acara sedekah bumi dan sedekah laut, itulah syirik mereka dalam uluhiyah. Kalau itu sama dengan orang musyrik. Tapi keyakinan di laut sana ada penguasa selain Allah, di gunung sana ada penguasa selain Allah, kemudian ada dewa-dewi yang menumbuhkan tanaman mereka, itu yang orang musyrik jahiliyah enggak punya syirik itu. Mereka punya, tapi mengaku muslim. Orang musyrik jahiliyah tidak punya syirik itu. Subhanallah. Jadi lebih parah jemaah sekalian, orang yang mengaku muslim sebagiannya di zaman ini daripada musyrikin jahiliyah. Oleh karena itu, seharusnya ini menyadarkan kita, di pundak kita ada tanggung jawab besar untuk berdakwah. Dan juga di pundak kita ada tanggung jawab untuk ta'awun, tolong-menolong di dalam berdakwah. Mungkin kita enggak berdakwah di tempat-tempat banyak kesyirikan, tapi di sana ada para da'i, ada saudara-saudara kita yang berdakwah, bantulah mereka, tolonglah mereka. Iya. Sedikit saya cerita dari Palu. Sudah sering saya sampaikan kepada kawan-kawan. Jadi ketika terjadi tsunami di Palu itu, mereka lagi bikin acara penyembahan kepada selain Allah, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Bukan hanya itu saja syiriknya. Bukan hanya menyembelih untuk selain Allah. Kalau sampai di situ, mereka baru sama dengan orang musyrik. di zaman jahiliyah. Ada lagi yang lebih parah. Mereka mengharapkan kesembuhan di balik itu dari selain Allah. Jadi ada upacara, itu sebenarnya upacara pengobatan untuk orang sakit. Dan ada orang sakit bertahun-tahun, 8 tahun lamanya, dengan upacara itu sembuh dia. Maka jemaah sekalian, hati-hati. Di sini ada pelajaran bagi kita. Sembuh atau tidaknya seseorang melalui pengobatan alternatif itu bukan ukuran kebenaran cara pengobatan yang dia lakukan, bukan ukuran. Tapi ukurannya adalah agama, ajaran agama, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Subhanallah, bagaimana orang enggak percaya? Ada orang 8 tahun sudah bolak-balik ke rumah sakit enggak sembuh-sembuh. Bikinlah dia, ikutlah dia di upacara itu, sembuh dia. Setelah mereka sembelih hewan, darahnya diberikan kepadanya. Saya lupa apakah diminum atau cuman di apa lumurkan ke tubuhnya. Sembuh. Walaupun sembuh tetap syirik. Dan itu sebenarnya permainan setan. Setan mengganggu orang itu. Selama 8 tahun setan mengganggu. Makanya bolak-balik ke dokter manapun enggak akan sembuh. Belum ada apa namanya? Spesialis dokter melawan setan. Ya. Belum ada. Ya. 8 tahun enggak sembuh-sembuh. Setelah sama dukun-dukun ini sembuh, subhanallah. Itu yang mereka lakukan. Ada juga bagian dari upacara itu menginjak-injak api. Artinya apa? Ilmu kebal. Ilmu kebal itu adalah sihir dan perdukunan. Tidak ada ajaran Islam seperti itu. Iya. Nah, jemaah sekalian, ada kawan menceritakan yang menyaksikan langsung kejadian itu. Jadi berbagai macam ritual mereka lakukan. Di antaranya dukunnya itu pakai kayu, tongkat, dipukulkan ke laut. Ya. Barangkali dia mau meniru Nabi Musa alaihissalam. Pukulkan ke laut. 3 kali pukulan. Pada pukulan yang ketiga, terjadilah gempa. Tepat di pukulan yang ketiga, terjadi gempa. Setelah terjadi gempa, apa ya? Apa yang terjadi? Air laut surut. Apa yang dia lakukan? Dia kejar air itu. Dia pukul lagi. Ya. Mungkin dia pikir air laut jadi surut karena pukulannya yang pertama. Ya. Apa yang terjadi setelah itu, jemaah sekalian? Yang terjadi setelah itu, orang itu belum ditemukan sampai hari ini. Digulung oleh tsunami. Mereka juga menceritakan bahwa yang memimpin upacara tersebut adalah 2 orang dukun. Dan 2 orang dukun ini berasal dari 2 desa. Dan yang mengiringi upacara tersebut dan peralatan yang mereka bawa juga berasal dari 2 desa itu. Tapi desa itu tidak kena tsunami. Desa itu bernama Petobo dan Balaroa. Enggak kena tsunami. Tapi ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi, likuifaksi. Iya. Ini jemaah sekalian yang terjadi. Yang mengherankan sebenarnya bukan itu. Ada lagi yang lebih mengherankan. 3 atau 4 hari setelah kejadian itu, ada dukun lain bikin lagi ritual yang sama. Alasannya apa? Yang sebelumnya terjadi tsunami karena ritualnya belum sempurna. Subhanallah. Jadi katanya laut murka. Laut yang dia bilang murka, bukan Allah. Sekarang bandingkan dengan keyakinan musyrikin jahiliyah dahulu. wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddina. Orang musyrik jahiliyah ketika mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam dan mereka dihempas oleh ombak, maka mereka yakin ini ketetapan Allah. Ombak ini diperintah oleh Allah. Angin itu diperintah oleh Allah. Dan mereka pun yakin tidak ada jalan selamat kecuali kepada Allah. Maka apa yang mereka lakukan? Ini musyrikin jahiliyah. Da'allaha mukhlisina lahuddina. Mereka berdoa hanya kepada Allah dengan memurnikan ibadah untuk Allah semata-mata. Itu yang dilakukan musyrikin jahiliyah. Taubat langsung. Mereka lupakan dan mereka tinggalkan berhala-berhala mereka. Bandingkan dengan orang yang mengaku muslim hari ini. Iya. Dan lebih parah syiriknya daripada musyrikin jahiliyah. Maka jemaah sekalian, ini harusnya menyadarkan kita, di pundak kita ada tanggung jawab untuk berdakwah. Atau paling tidak kita ta'awun, tolong-menolong di dalam dakwah. Baik. Jadi ini tentang nama Ar-Rabb dan keyakinan musyrikin jahiliyah terhadapnya. Iya, yaitu terhadap sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam nama Ar-Rabb. Iya. Kemudian Syekh menyebutkan sebuah faedah. Rububiyah Allah, sifat rububiyah Allah itu mencakup dua macam. Rububiyah ammah dan rububiyah khasah. Rububiyah yang sifatnya umum dan rububiyah yang sifatnya khusus. Rububiyah yang sifatnya umum maknanya adalah mencakup seluruh makhluk. Makhluk yang baik, yang jelek, mukmin, kafir, hewan-hewan pun masuk. Artinya, seluruh makhluk tanpa pengecualian diciptakan oleh Allah. Perbuatan-perbuatan mereka juga diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah. Mereka tidak mungkin keluar dari takdir Allah dan di bawah kekuasaan Allah. Iya. Seluruh makhluk tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Seluruh makhluk berada di bawah kekuasaan Allah, diciptakan oleh Allah. Ini disebut terbiyah atau rububiyah ammah. Adapun rububiyah yang sifatnya khusus adalah mencakup wali-wali Allah saja, atau khusus bagi wali-wali Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah anugerahkan kepada mereka nikmat iman dan Islam. Karena Allah memiliki sifat rububiyah yang sifatnya khusus, yaitu Allah anugerahkan kepada mereka. Karena sifat Allah tersebut, Allah anugerahkan kepada mereka nikmat iman dan Islam. Iya. Jemaah sekalian, kita masuk mungkin pembahasan terakhir, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pembahasan terakhir pada kesempatan ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Iya. Ini adalah dua nama yang banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ar-Rahman alal arsy istawa, dalam surat Toha ayat kelima. Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Thumma istawa alal arsy Ar-Rahman. Kemudian dia istiwa di atas arsy Ar-Rahman. Al-Furqan 59. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Iya. Adapun Ar-Rahim, kebanyakan disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk muqayyad, yaitu ada keterangan tambahan. Contohnya, wa kana bil mu'minina rahima. Terhadap orang-orang yang beriman, Allah rahim. Jadi, apa keterangan tambahannya? Terhadap orang-orang yang beriman. Iya. Dan juga seringkali disebutkan bersama dengan nama yang lain. Contohnya bersama dengan Ar-Rahman dalam Bismillahirrahmanirrahim, atau bersama dengan Al-Aziz, Al-Azizirrahim, atau Al-Ghafur, Al-Ghafururrahim, atau Al-Bar, Al-Barurrahim, At-Tawab, At-Tawaburrahim. Iya. Jadi itu nama Ar-Rahim. Penyebutannya dalam Al-Quran seringkali bersama dengan nama-nama Allah yang lain. Iya. Dan dua nama ini termasuk dua nama yang sangat istimewa, karena di pembukaan Al-Quran saja sudah disebutkan dua nama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kemudian jemaah sekalian, apa arti dua nama ini? Apa arti dua nama ini? Pertama, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu maknanya Dzurrahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas rahmatnya. Pemilik rahmat yang sangat luas rahmatnya. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Dzurrahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang selalu dicurahkan kepada hamba-hambanya. Yang selalu dicurahkan kepada hamba-hambanya. Iya. Ini kesimpulan penjelasan Asy-Syaikh, begitu pula kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsir beliau. Ar-Rahman, pemilik rahmat yang sangat luas rahmatnya. Sedangkan Ar-Rahim, pemilik rahmat yang senantiasa dia curahkan kepada hamba-hambanya. Kalau begitu jemaah sekalian, apa bedanya sifat rahmat yang terkandung di dalam Ar-Rahman dan sifat rahmat yang terkandung di dalam Ar-Rahim? Bedanya adalah yang pertama sifat dzatiyah, yang kedua sifat fi'liyah. Sudah kita lewati kan pembahasan dzatiyah dan fi'liyah. Sifat dzatiyah itu artinya sifat Allah yang tidak pernah terpisah darinya. Itulah sifat rahmat yang terkandung di dalam nama Ar-Rahman. Allah selalu bersifat rahmat yang maha penyayang. Allah selalu bersifat rahmat, kalau kita terjemahkan maknanya, yang maha penyayang. Iya. Sedangkan sifat rahmat yang terdapat dalam nama Ar-Rahim adalah sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Maksudnya, perbuatan Allah merahmati hamba-hambanya, yaitu perbuatan yang Allah lakukan apabila Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, Allah lakukan. Adapun yang pertama, selalu melekat pada diri Allah, tidak pernah terpisah darinya. Sedangkan yang kedua adalah sifat yang apabila Allah kehendaki, maka Allah melakukannya. Iya. Jemaah sekalian, juga ada satu faedah penting. Penyebutan rahmat Allah itu mengandung dua makna. Apakah itu sifat Allah atau makhluk Allah? Jadi kalau kita dapatkan di dalam Al-Quran atau As-Sunnah penyebutan rahmat Allah, maka dia bisa mengandung dua makna. Bisa jadi yang dimaksud adalah sifat Allah. Bisa jadi pula yang dimaksud adalah rahmat yang merupakan makhluk Allah. Contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma birahmatika astaghitsu. Ya Allah, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Ini namanya tawassul dengan sifat Allah. Jadi rahmat Allah di dalam doa Nabi SAW ini sifat Allah atau makhluk Allah? Sifat Allah. Karena enggak boleh bertawassul dengan makhluk Allah dengan cara seperti ini. Itu termasuk mengada-ada dalam agama. Seperti ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ini tawassul dengan makhluk Allah dengan cara seperti itu, maka itu batil. Tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Iya. Nah, sekarang jemaah sekalian, contoh hadis yang menyebutkan rahmat Allah tapi maknanya makhluk Allah. Masa sudah zuhur? Belum, ya. Baik. Syekh menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini bagian akhir insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ibu-ibu masih bisa dilanjutkan? Bisa? Baik. Inna lillahi mi'at rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Inna lillahi mi'at rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah. Dari 100 rahmat ini Allah turunkan ke muka bumi hanya satu rahmat. Hanya satu rahmat. Bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Lalu satu rahmat ini dibagi-bagi untuk jin, manusia, hewan-hewan, begitu pula hewan-hewan buas. Dari satu rahmat ini. Fabiha yata'atafun. Maka dengan adanya satu rahmat ini, di antara makhluk-makhluk tersebut saling berlemah lembut. Wabiha yatarahamun. Dan dengan itulah mereka saling menyayangi. Jadi dibagi-bagi. Satu rahmat ini dibagi-bagi untuk seluruh makhluk, sehingga seluruh makhluk punya sifat kasih sayang. Paling tidak di antara sesama mereka. Iya. Wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dan karena adanya satu rahmat ini yang sudah dibagi-bagi untuk seluruh makhluk, maka seekor hewan buas tidak menerkam anaknya sendiri. Hewan buas, kalau yang lain dia terkam, anaknya sendiri tidak, karena dia masih punya sifat kasih sayang. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Dan Allah menunda pemberian 99 rahmat. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Yang dengannya dia akan merahmati hamba-hambanya, yaitu yang beriman di hari kiamat. Baik. Jemaah sekalian, ini disebut rahmat Allah. Apakah rahmat Allah yang diberikan kepada makhluk ini sehingga makhluk punya sifat penyayang? Sifat Allah atau makhluk Allah? Makhluk Allah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, Allah menciptakan 100 rahmat. Kalau dalam hadis ini disebutkan Allah memiliki 100 rahmat, tapi dalam riwayat yang lain Allah menciptakan 100 rahmat. Jadi kita harus bedakan mana penyebutan rahmat Allah maksudnya adalah sifat Allah, mana penyebutan rahmat Allah maksudnya adalah makhluk Allah. Iya. Akan tetapi dengan hadis yang mulia ini bisa menjadi sebuah gambaran bagi kita betapa luasnya rahmat Allah yang ada pada diri Allah. Karena baru satu rahmat saja Allah turunkan ke muka bumi, dibagi-bagi untuk seluruh makhluk, subhanallah. Ternyata sangat-sangat mencukupi. Sampai hewan buas pun tidak menerkam anaknya sendiri. Dia pun masih kebagian, masih ada sifat rahmat. Seorang ibu menyayangi anaknya, suami istri berkasih sayang, dan seterusnya. Itu dari satu rahmat Allah yang dibagi-bagi untuk seluruh makhluk. Iya. Kita sebagai orang tua, kita bisa bayangkan sendiri betapa besarnya kasih sayang kita kepada anak kita. Padahal itu hanyalah bagian dari satu rahmat yang sudah dibagi-bagi untuk seluruh makhluk. Nah jemaah sekalian, pertanyaannya, bagaimana lagi dengan 99 rahmat yang khusus Allah akan berikan kepada orang-orang beriman di surga kelak? Subhanallah, itu yang Allah siapkan. Iya. Maka dari hadis ini kita bisa memahami betapa luasnya sifat rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Iya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'in." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Surat Al-A'raf ayat 156. Dan di dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Jadi rahmat Allah sangat luas. Dan jemaah sekalian, susunan surat Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian disusul dengan Ar-Rahmanir Rahim. Makanya para ulama mengatakan sifat rububiyah Allah dibangun di atas dasar rahmat Allah. Allah menciptakan, memberi rezeki, menguasai dan mengatur alam ini karena Allah memiliki rahmat yang luas. Bukan dibangun di atas dasar murkanya. Kalau di atas dasar murkanya, habis sudah kita semuanya. Tapi dibangun di atas rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu rahasia urutan. Setelah Rabbil Alamin dalam surat Al-Fatihah disusul dengan Ar-Rahmanir Rahim. Iya. Pembahasan yang terakhir jemaah sekalian, apabila kita telah memahami nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka kalau begitu apa konsekuensi dari pengenalan terhadap nama ini? Konsekuensinya adalah kita hendaklah selalu mengharap rahmat Allah dan melakukan amalan untuk menggapai rahmat Allah. Dan rahmat Allah yang paling utama yang harus kita kejar adalah di akhirat, bukan hanya di dunia ini saja. Dan untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat, kita harus mendapatkan rahmat khusus di dunia, yaitu hidayah Allah. Itulah tadi yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, nama Allah Ar-Rab dan Ar-Rahman. Nama Allah terkandung dalam Iyyaka na'budu, kemudian Ar-Rab dalam Iyyaka nasta'in, kemudian Ar-Rahman terkandung di dalam Ihdinas siratal mustaqim. Jadi dalam hidayah Allah ke jalan yang lurus itu terkandung rahmat Allah yang harus kita kejar. Itu konsekuensinya. Tidak ada gunanya kita kenal nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim tapi kita tidak mengejar apa namanya konsekuensi yang terkandung dalam namanya itu, yaitu apa? Hidayah dari Allah Azza wa Jalla, supaya kita mendapatkan rahmat Allah di akhirat. Dan Allah telah memberikan jalannya bagaimana supaya kita mendapatkan rahmat Allah di surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang ingin atau barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Maksud perjumpaan di sini adalah perjumpaan dalam keadaan dirahmati. Apa yang harus dia lakukan? Falyamal amalan soliha. Dia harus melakukan dua perkara. Yang pertama, beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Artinya apa? Mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Inilah jemaah sekalian, dua jalan menggapai rahmat Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi dosa syirik, ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi perbuatan bid'ah, mengada-ada dalam agama dan penyelisihan terhadap ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensinya. Kalau kita percaya Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka kita harus berusaha menggapai rahmat Allah. Caranya bagaimana? Mentauhidkan Allah dan ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Inilah jemaah sekalian penjelasan singkat nama-nama Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan silakan. Enggak ada pertanyaan? Ya. Di dalam tiga nama ini apakah sebelumnya pernah ada penyimpangan orang yang menjelaskan? Maksudnya contoh orang yang menyimpang? Ya, dalam penjelasan tiga nama ini. Kalau misalnya yeah, orang yang lain kita tahu banyak yang menakwil. Ah. Tapi dalam hal tiga ini apakah sebelumnya pernah ada? Iya. Yeah. Secara umum golongan ahlul kalam dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dan pengikut-pengikut mereka, mereka secara umum menyimpang dalam seluruh nama-nama dan sifat Allah. Jahmiyah yang paling parah, seluruh nama Allah dia ingkari, atau seluruh sifat Allah dia ingkari, kecuali satu saja, Allah masih berwujud. Kalau ini sudah dia ingkari lagi, berarti sudah dia enggak percaya Allah sama sekali. Iya. Begitu pula golongan-golongan yang lain, mereka tidak mengimani sifat-sifat Allah, tapi nama-nama Allah mereka percaya. Iya. Jadi secara umum seperti itu. Mereka percaya nama-nama Allah, tapi tidak mempercayai sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Wallahu a'lam. Jika Allah menahan rahmatnya 99 kelak di akhirat, apakah kita akan mendapatkannya kelak ketika hisab? Khusus untuk orang-orang beriman. Yang akan mendapatkannya khusus untuk orang-orang yang beriman. Iya. Bagaimana apabila ada seseorang yang namanya mirip dengan nama Allah Subhanahu wa taala, seperti Rahman atau Durrahman? Adakah orang ini harus ganti nama atau ditambahi Abdul? Tolong penjelasannya Ustaz. Tanda tanya ada tiga. Ya. Baik. Nama Ar-Rahman sama dengan Ar-Rab dan Allah. Itu khusus bagi Allah. Tidak boleh makhluk bernama dengannya. Jadi harus ganti nama kalau ada orang bernama itu. Iya. Yang benar adalah Abdurrahman. Iya. Bukan Durrahman, tapi Abdurrahman. Dan ini termasuk nama yang paling Allah cintai. Sebagaimana kata Nabi SAW, Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai Abdullah dan Abdurrahman. Oleh karena itu juga, orang punya nama Abdullah dan Abdurrahman, panggil lengkap. Jangan dipanggil Dula atau Dul. Namanya Abdurrahman, jangan dipanggil Rahman. Panggil Abdurrahman. Iya. Jadi harus ganti nama, tidak boleh. Itu nama khusus bagi Allah. Iya. Bagaimana hukumnya bila dalam pengucapan Asmaul Husna dilagukan namun tidak diiringi alat musik? bagaimana sikap kita bila ada di tempat saat itu. Itu termasuk mengada-ada di dalam agama. Maka wajib bagi kita mengingkari, menasihati, sampaikan bahwa beribadah itu harus sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara seperti itu tidak dicontohkan oleh beliau. Iya. Lagi pula untuk apa dilakukan? Tidak ada pula zikir dengan susunan seperti itu. Jadi enggak ada zikir dengan susunan menyebut Asmaul Husna, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rabb dan seterusnya, tidak ada. Tidak ada zikir seperti itu. Tidak ada dalam syariat zikir hanya dengan menyebut satu kata, satu nama Allah. Misalkan Allah atau Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak ada. Adanya Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar dan seterusnya. Matikan ya. Apakah korbannya muslim dan jasadnya tidak utuh? Apakah dimandikan dan dikafani? Mohon penjelasannya. Kalau memungkinkan untuk dimandikan, dimandikan. Adapun dikafani, pasti memungkinkan. Sedangkan untuk dimandikan belum tentu memungkinkan. Iya. Ini fatwa para ulama kita. Potongan-potongan tubuh itu kalau memungkinkan untuk dimandikan, maka dimandikan, dan dikafani insyaallah tidak memberatkan. Iya. Bagaimana saat disolatkan posisi jasad yang tidak utuh tersebut? Ya, solatkan semampu kita, tidak masalah dimanapun dia posisinya kalau sudah tidak utuh. Ya, fattakullaha mastata'tum, kata Allah, bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Nama Allah atau Asmaul Husna yang bisa dijadikan tawasul ketika berdoa untuk hajat yang sangat mendesak agar mudah dikabulkan. Seluruh nama Allah pada dasarnya boleh. Namun yang paling utama itu tadi, Allah Ar-Rabb dan Ar-Rahman. Iya, itulah yang paling utama untuk dijadikan tawasul. Tapi intinya seluruh nama-nama Allah boleh. Ya, begitu pula nanti akan kita bahas, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berdoa untuk urusan dunia apakah syirik? Bagaimana apabila berdoa memohon dimudahkan agar ujian-ujian dunia? Bahkan itu hal yang baik. Seluruh urusan kita, kita mohon pertolongan kepada Allah, dunia maupun akhirat. Justru itulah yang seharusnya kita lakukan. Cuma yang jadi masalah kalau kita kebanyakan minta dunia, akhirat kurang. Itu dia masalahnya. Tapi Allah mencintai, Allah senang kalau seluruh urusan kita kita sandarkan kepada Allah dan kita mohon kepada Allah. Iya. Di rumah ana banyak sekali semut. Saat menyapu atau mengepel, kadang semut-semut itu tanpa sengaja tersapu atau kena pel, sehingga kadang banyak yang mati. Apakah kita berdosa, Ustaz? Kalau tanpa sengaja maka tidak berdosa. Kita usahakan, kita usahakan semampu mungkin tidak sampai membunuh atau mematikan semut-semut itu, tapi cukup diusir saja. Iya. Ada seorang teman perempuan murtad karena mengikuti agama calon suaminya. Bolehkah menghadiri acara resepsi pernikahannya? Tidak boleh. Tidak boleh dihadiri acara resepsi pernikahannya. Kalau kita hadiri, sama saja kita setuju dengan perbuatannya. Iya. Yang harus kita lakukan adalah menasehati dia, kalau bisa digagalkan pernikahannya. Tapi tentunya dengan cara yang baik. Iya. Digagalkan pernikahannya dengan cara yang baik, yaitu dinasehati. Ibu-ibu sekalian, masih tinggal sedikit nih. Iya. Dengan cara dinasehati, ingatkan, buat apa kenikmatan dunia yang sementara kalau kita harus menanggung azab yang sangat pedih di akhirat. Iya. Kalau perlu, carikan pengganti laki-laki itu. Di sini banyak. Ya. Kalau enggak ada yang siap. Ada akhwat yang ingin sehat dan senang olahraga, lalu ikut kegiatan senam di luar rumah, tempat umum yang terlihat banyak orang, dipandu instruktur, senam diiringi musik, pakaian hijab, memakai kaos, dan training panjang, pakaian membentuk tubuh karena bahan kaos. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tabarruj. termasuk tabarruj jahiliyah itu namanya. Iya. Padahal Allah telah ingatkan, fala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu adalah tabarruj jahiliyah, bersolek berhias seperti orang jahiliyah dahulu. Satu laki-laki melihatnya satu dosa, dua laki-laki dua dosa, 100 laki-laki 100 dosa. Ya. Bagaimana kalau ada yang foto, ada yang upload ke medsos? Maka dosanya bertumpuk-tumpuk jadinya. Dia mati dosanya masih berlanjut. Iya. Baik, alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.